Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan hadis dari kitab Riyadhu Salihin, yaitu masih hadis yang ke-16 dari bab sabar, atau hadis ke-40 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu hadis dari Anas ibn Malik, larangan seorang berangan-angan dengan kematian karena musibah yang menimpanya. Nah, maka disebutkan pada penjelasan terakhir kesimpulannya bahwasanya seorang itu tidak boleh berangan-angan dengan kematian, yaitu dengan diputuskannya hidup. Sebab seorang itu tidak tahu. Tidak tahu apakah kematiannya itu akan membawa kebaikan atau justru dengan ditambahkannya umur itu justru akan bertambah kebaikan dan ketaatan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itulah Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan salah satu landasan yang demikian, yaitu firman Allah Ta'ala surat An-Naml ayat 65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Di dalam surat An-Naml ayat 65 Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang di langit dan yang di bumi perkara yang ghaib illallahu, kecuali Allah. Termasuk hal yang ghaib yang menimpa diri kita. Kalau kita minta kematian, apa kita tahu apakah kematian kita membawa kebaikan? Tidak tahu. Hal yang ghaib. Oleh karena itulah perkara yang seperti ini, kematian seorang, kebaikan yang menimpa seorang, ini hal yang ghaib, yang tahu hanya Allah. Juga di dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun, dan sebuah jiwa tidaklah mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang akan diusahakan hari esok. Sebuah jiwa itu tidak tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Wa ma tadri nafsun, dan sebuah jiwa itu juga tidak tahu, kata Allah, bi ayyi ardin tamut, di negeri mana dia akan mati. Kembali Allah mengingatkan kepada diri-diri kita, tak kala mendapatkan ujian, fitnah, musibah, ini hendaklah kita banyak mohon kebaikan, bukan banyak minta kematian, ya, tapi banyak minta kebaikan-kebaikan di sisi Allah, sebab sebuah jiwa itu tidak tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Yang akan diusahakan hari esok saja tidak tahu, apalagi perkara baik dan jeleknya. Jangan bicara baik dan jeleknya dulu. Berbicara apa yang akan dilakukan itu saja belum ngerti. Terlebih juga Allah mengingatkan sebuah jiwa itu tidak mengetahui di tempat mana, di daerah mana, di negeri mana dia akan mati. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, tak kala mendapatkan ujian, musibah, mohon kekuatan agar diberi kebaikan. Termasuk di sini kata Syekh, fa anta la tadri qad takunul hayatu khairan laka wa qad takunul wafatu khairan laka. Anda juga tidak tahu, kadang kehidupan itu akan jadi baik dan kadang kematian itu juga akan jadi baik. Ini perkara yang ghaib semuanya. Maka banyak mohon kebaikan. Makanya diajarkan oleh beliau, Allahumma ya Allah, ahyini makanat alhayatu khairan li. Ya Allah, berilah kehidupan kepadaku kalau memang kehidupan itu merupakan kebaikan bagiku. Watawaffani, ya Allah, wafatkan aku, in kanatil wafatu khairan li. Sama, kalau memang kematian itu memang lebih baik bagiku ya Allah. Iya. Walihada yanbaghi lil insan, oleh karena itulah seyogyanya yang perlu diperhatikan oleh kita manusia, idza da'a li syakhsin bitulil umri, apabila mendoakan pada orang agar dipanjangkan umurnya. Baik. Apa yang perlu diperhatikan ketika mendoakan orang lain agar diberi umur yang panjang. Ayuqayyida hadza fa yaqul atallallahu baqa'aka 'ala ta'atihi. Kalau kita mendoakan orang lain diberi umur yang panjang, jangan lupa ikutkan kalimat ini. Semoga Allah memanjangkan umurmu ala ta'atihi, di atas ketaatan kepadanya. Kenapa? Kalau umurnya panjang, isinya ketaatan, itu kebaikan. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya, tapi juga apa? Bagus hasuna amaluh, bagus amalannya. Ini yang paling baik. Manusia yang terbaik itu manusia yang panjang umurnya, tapi hasuna amaluhu, bagus amalannya. Berarti kalau diambil, ditarik sebuah pemahaman, bukan orang yang baik, mafhumnya mafhum mukhalafah, bukan orang yang baik orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Ya, sebab banyak orang yang umurnya panjang tapi umurnya dihabiskan untuk kejelekan. Tapi ada orang yang pendek umurnya tapi diisi dengan kebaikan, insyaallah. Yang lebih bagus ya panjang umurnya ya diisi dengan ketaatan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan kepada Anas Ibni Malik, beliau ketika mendoakan Anas, Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah berilah Anas bin Malik ini harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang, wa barik fihi. Disertakan kalimat wa barik fihi, semoga Allah Ta'ala memberikan barokah. Perhatikan di sini, karena banyak orang diberi harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang, tidak barokah. Kalau kita baca sirah para salaf, itu seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu umurnya pendek. Banyak imam-imam yang kalau kita baca sirahnya, tapi masya Allah umurnya barokah. Ya. Oleh karena itulah yang paling baik ini, hatta yakuna fi tuli baqa'ih khairun, sehingga keadaan orang yang panjang umurnya itu selalu dalam kebaikan. Fa in qala qa'il, sekarang ada muskil, perkara yang perlu dicermati. Kalau kita baca Al-Quran, Syekh mengingatkan ada sebuah ayat yang mungkin orang itu kemudian berkata, "Qad'ata man al-mauta min Maryam." Sungguh telah disebutkan dalam Al-Quran adanya angan-angan, berangan-angan kepada kematian yang dilakukan oleh Maryam ibnati Imran, putrinya Imran. Ya, mungkin ada orang yang mengambil sebuah kesimpulan, nah itu Maryam pernah berdoa, berucap dengan sebuah kalimat yang terkesan itu adalah permohonan agar dimatikan. Coba perhatikan ayatnya, kisahnya begini, ketika Maryam sudah mulai mau melahirkan. Kita tahu Maryam itu seorang wanita ahli ibadah, tinggalnya di mihrab Masjidil Aqsa. Ya, hidupnya untuk berkhidmah, melayani dan bertekun beribadah di dalam Masjidil Aqsa. Namun Allah Ta'ala barakallahu fikum kemudian menguji, ya, terkenal beliau sebagai orang yang ahli ibadah dan keluarga orang baik, keluarganya Imran. Suatu saat datanglah Jibril dan meniupkan roh. Rohnya siapa? Siapa? Isa. Sampai pada akhirnya, bayangkan, wanita yang rajin ibadah, taat ibadah, tiba-tiba terdengar berita hamil. Hamil. Gimana ini ujian yang berat ini? Kalau ada orang hamil, biasanya punya apa? Suami itu. Tapi ini, insya Allah, wanita hamil tidak punya suami. Ditiupkan ruh dari ruh-ruhnya Allah kepada Maria. Ketika sudah mulai terasa sakit, yakni ketika sudah mulai ingin melahirkan, maka fantabadat bihi makanan qasiya. Dia menuju tempat yang jauh, meninggalkan Baitul Maqdis. Ada kata Ibnu Katsir, kisah beliau meninggalkan tempat yang jauh dari Masjidil Aqsa, kurang lebih jaraknya 8 mil dia tinggalkan Masjidil Aqsa, mau melahirkan. Maka kata Allah, fa'aja'ahal maghadu. Maka tak kala telah datang saat-saat sakit melahirkan. Ya, di saat Maryam hendak mulai terasa orang melahirkan, orang kalau melahirkan itu perutnya sudah mulai kerasa itu, sakit-sakit, ya, kenceng-kenceng perutnya. Maka kemudian dia pun pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya apa? Karena menahan sakit, akhirnya apa? Ila jid'in nakhlah. Hanya bersandar. Dengan sakit yang luar biasa, hanya bersandar kepada pohon kurma. Waktu itu kurma tidak sedang musimnya. Sedang tidak musim buah kurma. Maryam bersandar. Kemudian berucap. Dalam kondisi menahan sakit. Dan kepikir nanti bagaimana kalau saya punya anak. Kalau ada orang tanya siapa bapaknya. Aku pikir panjang lebar pokoknya. Gimana ini? Beban berat. Ujian berat. Ya. Coba bayangkan. Mungkin kalau kita bayangkan gimana ini kalau ada orang tanya ini bapaknya siapa. Kok kau punya anak? Ya. Beban berat. Ujian berat. Dalam kondisi menahan sakit. Sendirian dia menahan sakitnya sambil bersandarkan kepada pohon kurma. Dia pun berucap, qalat ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya aku mati sebelum ini. Artinya apa? Aku tidak lahir sebelum ini, tidak mendapatkan ujian seberat ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Sehingga aku menjadi orang yang nasyan. Nasyan itu bukan orang yang teranggap, sesuatu yang tidak teranggap di sisi manusia. Mansiya, dan menjadi orang yang terlupakan. Ya. Begitulah apa yang diucapkan oleh Maria. Akhirnya dikisahkan Allah Ta'ala memanggil. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Katanya. Allah memanggil. Hai Maryam, jangan engkau sedih. Ya. Menahan duka, takut, cemas. Jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawahmu itu sariya. Air yang mengalir. Wahusi ilaihi. Goyangkan. digoyang pohonnya. Pohon kurma sudah digoyang. Bijit inaklah. Pohon kurma sudah digoyang. Tu sakit alaika rutoban janiya. Maka tiba-tiba kurma yang sudah rutob, rutob itu kurma yang basah, jatuh. Kurma yang sudah masak jatuh. Iya. Fakuli wasrobi waqari aina, makan minum. Bersenang-senanglah. Begitu. Fa imma tarayinna minal bashar ahada fakuli inni nadartu lirahmani sawma. Kalau nanti ada datang orang tanya kepada kamu, siapa ini bapaknya? Jawab, ini nazar tu. Ayah sedang nazar. Apa nazarnya? Sauma. Tidak ngomong. Menahan diri, tidak bicara. Falan ukalimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara dengan siapapun. Berarti kan? Jadi puasanya itu tidak ngomong. Akhirnya apa? Datang kepada dia orang-orang menanyakan, siapa bapaknya ini? Maryam karena diperintah oleh Allah supaya diam, jangan bicara, fa asyarat ilaihi. Maryam cuman isyarat saja kepada si bayi yang baru lahir. Apa akhirnya? Qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya, kata. Bagaimana kami bisa dialog dengan bayi yang baru lahir kayak gini? Berarti kan kehebatan Allah Ta'ala. Qala inni Abdullah, katanya si bayi yang baru lahir langsung bisa bicara. Inni Abdullah, saya ini hambanya Allah, bukan Tuhan. Karena sebagian orang menganggap Isa itu sebagai apa? Tuhan. Bukan. Allah bantah, inni Abdullah, saya ini Isa hambanya Allah, bukan Allah. Perhatikan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Telah didatangkan kepadaku kitab dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Ini surat Maryam. Syekh Utsaimin ingin mengajak kita berpikir. Coba perhatikan dalam ayat ini. Terkesan dalam hal ini seolah-olah Maryam itu berangan-angan supaya diberi apa? Kematian. Kaifal jawab? Bagaimana jawabannya? Berarti kita boleh mengamalkan apa yang dilakukan oleh Maryam. Kan begitu. Katanya kita disuruh mengamalkan Quran dan hadis. Bagaimana jawabannya kaum muslimin? Barakallahu fikum, para hadirin dan para pendengar sekalian. Jawabannya kata Syekh Utsaimin yang pertama. Jawabannya yang pertama, yajibu an'alama anna syar'a min qablina idza warada syar'ana bi khilafihi falaysa bihujjah. Yang pertama, wajib bagi kita untuk mengetahui. Yang pertama, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa syariat umat sebelum kita, sebelum umat Islam, apabila telah datang syariat di dalam Islam yang menyelisihinya, menyelisih syariat sebelum kita, falaisa bihujjah, itu bukan sebagai dalil. Perhatikan, apabila datang syariat, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya syariat umat sebelum kita, apabila datang sebuah syariat di dalam syariat kita yang menyelisih syariat sebelum kita, itu bukan hujjah, itu bukan dalil. Contohnya ini, taruhlah kalau engkau berpendapat itu yang dilakukan oleh Maryam terkesan sebuah permintaan kematian, tapi itu syariat sebelum umat kita. Di dalam umat Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sudah kita baca, larangan berangan-angan dengan apa tadi? dengan kematian. Ini syariat kita. Lianna syara'ana nusikha kullama sabaqahu minal adyan. Karena syariat kita menghapus seluruh apa yang telah lewat dari agama-agama. Contoh yang lain, contohnya ya, kalau dalam kisah Ashabul Kahfi, perhatikan, Ashabul Kahfi itu para pemuda yang masuk gua, ditidurkan selama 300 tahun lebih, tidur, tapi masih hidup. Ketika bangun, kemudian setelah itu Allah matikan. Maka oleh raja, raja zaman itu yang kemudian membangun masjid di atas, di daerah yang para pemuda tersebut meninggal di situ. Nah, bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi. Maka bagaimana dengan kita umat Islam? Apa boleh kalau ada pahlawan mati di masjid ini, lalu dibangun di atas kuburannya apa? Masjid meniru Ashabul Kahfi. Jawabannya, kata Syekh Albani rahimahullah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu syariat umat sebelum kita. Dan Rasulullah SAW melarang umat ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini salah satu contoh yang lain. Yang kedua, ya, yang kedua, Anna Maryam lam tatamannal mauta lakinnaha tamannat al-maut qabla hadhil fitnah. Ya, perhatikan di sini bahwa Maryam itu tidak berangan-angan dengan kematian, tetapi berangan-angan dengan kematian sebelum terjadinya fitnah. Coba sih, ya laitani mittu qabla hadza, qabla hadza. Aduhai seandainya aku mati sebelum ini, sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyan mansiya, sehingga aku jadi orang yang dianggap tidak ada dan dilupakan. Berarti apa yang diucapkan oleh Maryam alaihissalam itu adalah bukan seperti yang dipahami tadi. Walau bakiat alfasana, walaupun dia hidup selama 1000 tahun, yang penting sebelum terjadinya apa? Ujian tadi. Walam tatamanna istijalal maut, dan Maryam itu tidak berangan-angan disegerakan kematian. Iya. Jadi al-muhim kesimpulannya, antamu tabila fitnah, artinya kesimpulannya dia berharap dia itu mati tanpa mendapatkan fitnah, ujian seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Maryam, karena ujiannya berat sekali ya. Sampai orang Yahudi mengatakan, "Wah, ini Maryam pelacur ini. Masa ada orang punya anak tidak punya suami? Berarti ini pelacur ini." Ini mulutnya orang Yahudi. Kejam, keji menuduh wanita salihah. Allah Ta'ala saja menggelari wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat. Wanita yang saddaqat, jujur. Tapi mulut-mulut Yahudi menuduh wanita pelacur. Ini ekstrim. Kalau orang Nasoro nuduh, apa ini? Wah, Maryam ini punya anak sebagai Tuhan. Jadi Bunda Maryam ini sebagai siapa? Tuhannya. Nah, ini juga lebih parah lagi. Ini syirik ya. Kalau ini keji, ini lebih keji lagi. Iya. Ma'asyiral ikhwah. Nah, intinya hal seperti ini seperti apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf juga pernah berdoa. Perhatikan dalam surat Yusuf ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku musliman, dalam kondisi muslim. Wa alhiqni, dan pertemukanlah aku bisshalihin, dengan orang-orang soleh. Perhatikan, apakah maknanya Nabi Yusuf minta kematian di sini? Apakah maknanya Nabi Yusuf minta dimatikan? Mafhumnya, kalau kita perhatikan doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bisshalihin. Seperti doanya para imam, seperti salah satu imam Ahlus Sunnah. Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Apakah maksudnya minta disegerakan dimatikan? Bukan. Maknanya adalah minta agar kalau mati itu tetap kondisinya muslim. Walaisa maknahu su'alullaha ayatawafahu, sehingga makna doa Nabi Yusuf ini bukan maknanya segera Allah mematikan, bal huwa yas'alu ayatawafahu Allah alal Islam. Tapi Nabi Yusuf minta agar matinya di atas Islam. Kalau minta dimatikan di atas Islam, wa hadala ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Seperti seorang berdoa, Allahumma tawaffani alal Islam wa alal iman wa alal tauhid wa alal ikhlas. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam, iman, tauhid, ikhlas. Au tawaffani wa anta radin, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi engkau ridho kepada diriku. Maka wa ma asbaha dzalik, hal seperti ini tidak mengapa, boleh. Tapi bukan maknanya minta kematian. Minta agar kalau datang kematian itu tetap dalam kondisi baik. Sehingga fayajibu ma'rifatul farqa baina shakhsin yatamannal mauta min dhaikin nazala bihi wa baina shakhsin yatamannal maut ala sifatin muayyanah yardhaha Allah azza wa jalla. Sehingga wajib untuk diketahui perbedaan antara orang yang berangan-angan dengan kematian karena mendapatkan kesempitan, musibah, kesulitan yang menimpanya, atau antara orang yang berangan-angan dengan kematian dalam kondisi sifat tertentu yang diridhoi oleh Allah. Perbedaannya jauh berbeda. Ya. Seperti tadi doanya Nabi Yusuf alaihi salam dengan orang yang ditimpa dengan musibah karena tidak sabar, akhirnya ya Allah matikan saja saya lah daripada sakit kayak gini. Ya, sakit bertahun-tahun. Matikan saja saya ya Allah. Nah, ini beda. Kalau dia orang mengatakan, ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik, hidupkanlah aku. Kalau kematian itu lebih baik, matikanlah aku. Tetap di atas keriduan Allah. Fal awal waladinaha rasul. Yang pertama, minta dimatikan karena mendapatkan kesempitan, itu yang dilarang. Yang kedua, jais boleh karena minta di atas, mati di atas kebaikan. Wa inna manaha rasul alaihi salatu wassalam antamanil maut lidurrin nazala bihi li anna man tamanal maut lidurrin nazala bihi laisa indahu sabrun. Nabi melarang berangan-angan dengan kematian karena musibah yang menimpanya. Kenapa? Karena orang yang berangan-angan dengan kematian karena musibah yang menimpanya itu tanda tidak sabar. Sehingga fal wajib ayasbiro al insanu, sehingga yang wajib seorang adalah sabar ala burri, ketika ditimpa kesulitan, kesempitan. Wa ayah tasibal ajro minallah, dan mohon pahala yang ada di sisi Allah. Mohon pahalanya agar tidak hilang, bahkan mohon pahalanya ditambah oleh Allah. Ya. Fa inna darar alladhi yusibaka min hammin aw ghammin aw maradin aw ayyi syai' mukaffirun bisayyi'atik. Sebab musibah, entah itu rasa sedih, sakit ataupun sesuatu yang lain, semuanya itu mukaffir, menghapus kejelekanmu. Fa in ihtasabtal ajra, kalau engkau mengharap pahalanya, kana rif'ah li darajatik, justru itu menambah derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi yanalul insan min al adza wal marid wa ghair wa ghairihi la yadum wa la buta ayantahi. Saya mengingatkan, apa yang menimpa seorang, entah itu gangguan, sakit atau selainnya, itu tidak akan berlangsung selama-lamanya, akan berakhir. Ya, kadang sembuh atau berakhir dengan apa? Kematian. Kalau sudah mati, seorang mukmin rohah, tenang. Kematiannya akan membawa kebaikan dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala kan memberikan kebaikan, kesabaran kepada kita, dan memberikan ampunan dari segala kesalahan-kesalahan kita. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa subhanakallah hamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.